Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Pendengar Radio Mutiara Quran rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat menuntut ilmu, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang dan nikmat-nikmat yang lain yang apabila kita menghitungnya pastilah kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kaum muslimin, pendengar Radio Mutiara Quran rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kesempatan pada kali ini kita dapat belajar bersama lagi untuk belajar tentang pendidikan anak-anak kita. Kita berusaha apa yang kita lakukan terhadap pendidikan anak-anak kita untuk selalu mendekati dengan apa yang telah Nabi SAW contohkan di dalam mendidik generasi terbaik pada masa lalu, yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum. Kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang tema yang tengah-tengah saja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sifat seorang mukmin di dalam kehidupan ini, baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun di dalam bermuamalah terhadap sesama makhluk, sikap yang terbaik adalah sikap pertengahan. Sesungguhnya di dalam kondisi apapun di dunia ini terdapat tiga kondisi manusia, yaitu yang pertama orang yang berlebih-lebihan, dalam hal ini adalah orang yang hulu atau disebut dengan gholin. Kemudian yang kedua adalah orang yang terlalu lalai, sehingga orang ini disebut dengan orang atau mukosir, orang yang mengurang-urangkan sesuatu yang telah ditetapkan. Namun umat Islam ini adalah umat yang bersikap pertengahan, sehingga umat Islam ini disebut dengan umatan wasaton atau umat mutawasit yang berada di tengah-tengah. Dalam segala hal yang terbaik bagi kita adalah yang pertengahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litaskunu suhada'a 'alan nas litakunu suhada'a 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum shahida. Dan demikian pula telah kami jadikan kalian umat yang pertengahan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Ini yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 143. Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam ini adalah umat yang pertengahan. yaitu umat yang tidak berlebih-lebihan dan umat yang tidak melalaikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang kondisi manusia yang hidup di dunia ini dalam tiga keadaan, yaitu di surat Al-Fatihah. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang Engkau murkai atas mereka. Waladdallin, dan bukan juga orang yang sesat. Ini tiga keadaan yang diminta oleh orang Islam, yang diminta oleh orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah ditunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka adalah para nabi, para syuhada, dan para solihin. Kemudian di selanjutnya, ayat selanjutnya, ya, ghairil maghdubi 'alaihim, yaitu bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka adalah orang-orang yang berilmu, tetapi mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Maka mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Yahudi termasuk orang-orang, tergolong orang yang melalaikan, mukosir. Orang yang lalai, terlalu meremehkan, terlalu sombong, terlalu mengandalkan akal mereka, sehingga mereka adalah termasuk orang-orang yang lalai. Waladdallin, dan bukan orang yang sesat. Siapa orang yang sesat tersebut? Yang dimaksud adalah yaitu kaum Nasoro, orang-orang Nasrani. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Karena apa? Karena mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beramal tidak berdasarkan ilmu, sehingga mereka tersesat. Apa yang mereka lakukan menjadi keliru. Ini adalah termasuk golongan orang yang berlebihan. Sampai-sampai mereka menjadikan nabi mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, para pendidik, demikian juga di dalam pendidikan anak-anak kita, hendaklah kita termasuk golongan para pendidik yang pertengahan. Jangan sampai kita mendidik anak-anak kita itu terlalu berlebihan, atau kita terlalu lalai. Maka jadilah kita seorang pendidik yang wasaton, mutawasit, yaitu yang berada di tengah-tengah. Sebagai contoh dalam mendidik anak-anak kita, dalam hal ini tentang keilmuan mendidik, apabila kita merasa bahwa ilmu mendidik yang kita miliki ini adalah yang paling benar, kemudian yang dimiliki oleh orang lain itu pasti salah, maka hal ini adalah termasuk berlebih-lebihan. Terus kemudian apabila kita bersikap bahwa betul-betul kita itu tidak mampu untuk mendidik anak, tidak mampu mendidik anak, sehingga semua didikan anak kita itu kita serahkan yang kepada orang yang kita anggap mereka mampu mendidik, padahal sesungguhnya mendidik anak itu adalah amanah setiap orang tua, namun karena ketidakpercayaan diri ini akhirnya memasrahkan pendidikan anak kepada orang lain, kemudian kita tidak melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita, Dan ini termasuk golongan orang yang melalaikan, yaitu golongan mukosir. Nah, sikap yang baik bagaimana? Sikap yang terbaik adalah kita tetap menuntut ilmu. Yang benar adalah Allah dan Rasulnya. Kemudian kita berusaha untuk merujuk terhadap firman Allah dan sabda Rasulnya. Namun jangan sampai kita merasa bahwa kita lah yang paling benar, kemudian orang lain salah. Tapi kita harus selalu belajar dan belajar. Kita merasa bahwa kita masih kurang ilmu, sehingga kita masih perlu belajar kepada orang lain. Kita jangan menganggap diri kita paling benar, bisa jadi kebenaran pun juga ada pada orang lain. Sehingga kita terus belajar, belajar, belajar sampai akhir hayat kita untuk mendidik anak-anak kita sehingga mencocoki dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sifat pertengahan. Terus kemudian berikutnya, ada kalanya orang tua dalam mendidik anak-anak itu, terutama pada keadaan zaman yang saat ini fitnah yang berada di mana-mana, di luar rumah, di dalam rumah, di lingkungan masyarakat, akhirnya muncul kekhawatiran pada diri orang tua tentang keselamatan akidah anaknya, tentang akhlak anaknya, tentang pengaruh-pengaruh buruk yang berada di luar akan mempengaruhi anaknya, sehingga muncullah orang-orang tua yang protektif, yang overprotektif, yang terlalu berlebihan mencegah mereka, anak-anak mereka untuk tidak keluar rumah, betul-betul disteril, sehingga anak-anak tidak mengenal dunia luar. Karena apa? Kekhawatiran orang tua takut terhadap pengaruh-pengaruh luar akan mengena kepada anak-anaknya. Ini adalah termasuk orang yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan. Namun di sisi lain ada juga golongan yang kedua, yaitu ada sebagian orang tua yang terlalu abai, terlalu lalai, terlalu yakin bahwa anaknya tidak mungkin akan terpengaruh oleh pengaruh dari luar, sehingga lepas tanpa kendali, ya, apa saja boleh diterima dan dicerna oleh anak-anaknya. Ini adalah termasuk golongan yang melalaikan, yang termasuk mukosir. Nah, bagaimana sikap seorang yang pertengahan terhadap kekhawatiran dan abai ini? Yaitu kita perlu khawatir, bahwa kita khawatir anak-anak kita akan rusak akidahnya karena apa? Pengaruh dari luar, karena perkembangan zaman saat ini, keadaan zaman, bukan zamannya yang salah, tapi keadaan manusialah yang sudah banyak menyimpang dari ajaran agama Islam yang mulia ini. Nah, akhirnya kekhawatiran itu kita munculkan pada diri kita. Karena apa? Dengan itu akhirnya kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian, namun khawatir itu bukan berarti akhirnya kita mengurung anak kita di rumah untuk tidak keluar rumah. Kita memperbolehkan anak kita keluar ke rumah untuk mengenal dunia ini, untuk mengembangkan dirinya. Akan tetapi kita harus membekali anak-anak kita dengan akidah yang kuat. Kita membekali anak-anak kita untuk imun terhadap pengaruh-pengaruh dari luar. Kita membekali anak-anak kita dengan filter, dengan agama Islam yang mulia ini, sehingga apabila mereka menemukan hal yang membahayakan bagi dirinya, dia bisa memfilter sehingga tidak masuk pada dirinya, tidak merusak keimanannya. Ini yang perlu dilakukan oleh golongan pertengahan. Jadi khawatir diperlukan, namun jangan sampai berlebihan, sehingga kita pun juga merasa percaya diri bahwa anak kita pun juga memiliki daya imun, ya, memiliki kekuatan untuk mempengaruhi juga. Sehingga harapannya anak kita keluar itu bukan dipengaruhi, tapi menjadi agen dakwah yang menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada teman-temannya. Harapannya adalah seperti itu. Ini adalah golongan pertengahan. Jadi inti dari pembahasan kali ini adalah marilah kita dalam mendidik anak-anak kita, jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu kita lalai. Maka ambillah yang pertengahan, karena umat yang pertengahan inilah umat terbaik. Umat yang pertengahan ini adalah umat yang adil dan penuh kebaikan. Karena umat pertengahan ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 143 tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan materinya yang sangat bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Dan semoga kita semua yang menyimak di kesempatan malam hari ini dapat memahami bersama penjelasan dari Al-Ustaz tadi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar yang belum mengirimkan pertanyaan Anda, silakan kirimkan pertanyaan Anda. Masih tersisa banyak waktu hingga pukul 9 malam nanti. Silakan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 08953 9903 0417. Dan baik Ustadz, kami bacakan pertanyaan dan kami awali dari pertanyaan yang datangnya dari kesempatan kita yang telah lalu Ustadz. Datangnya dari hamba Allah yang tidak menyebutkan tempatnya. Beliau bertanya, ada kalanya orang tua memberlakukan disiplin atau pendekatan yang kurang tepat kepada anak. Akibatnya anak seperti menjadi takut-takut melakukan sesuatu, kurang percaya diri dan sebagainya. Apa yang bisa dilakukan Ustadz dari orang tua selain mengubah pendekatannya ke anak untuk mengobati trauma yang dirasakan anak, membuatnya lebih nyaman dan tumbuh kepercayaan dirinya lagi. Silakan Ustadz. Ya, jadi masalah trauma pada diri anak, memang kadangkala orang tua itu terlalu dini menggegas anaknya untuk tampak soleh dan niatnya baik. Niat orang tua adalah mendidik anaknya agar menjadi soleh, namun ternyata metode yang digunakan adalah terlalu tergesa-gesa, sehingga anak yang belum waktunya untuk di start up, belum waktunya untuk ditancap gas, belum waktunya untuk ditekan. Sebagai contoh, misal umurnya baru masih di bawah 7 tahun, kemudian ditekan, akhirnya anak merasa ada trauma. Anak merasa bahwa dirinya tertekan oleh orang tuanya. Akhirnya dia melakukan sesuatu, ada rasa ketakutan pada dirinya, takut salah, takut dimarahi, takut dicela orang, sehingga memunculkan rasa tidak percaya diri pada anak tersebut. Nah, kemudian bagaimana agar kepercayaan diri itu muncul, sehingga trauma masa lalu anak akibat tekanan dari orang tua bisa hilang? Yang pertama, sebagaimana penanya hamba Allah tadi menyebutkan bahwa adalah dengan kedekatan. Namun sebelum kita dekat dengan anak, terlebih dahulu kita melakukan introspeksi diri kepada diri sendiri, yaitu orang tua. Kalau kita memang sudah menyadari bahwa yang kita lakukan terhadap anak-anak itu pada masa lalu ada yang salah, maka hendaklah kita mohon maaf kepada anak-anak. Karena sesungguhnya bukan sesuatu yang merupakan kehinaan atau aib apabila orang tua minta maaf kepada anak kalau memang itu ada yang salah. Karena orang tua adalah manusia biasa yang sangat mungkin salah, dalam hal ini adalah dalam mendidik anak-anak mereka. Nah, setelah kita melakukan muhasabah, kemudian mengetahui kesalahan-kesalahan kita, kemudian kita minta maaf kepada anak-anak, maka barulah kita mengadakan pendekatan kepada mereka. Kita berdialog dengan mereka dengan lembut, tahan kemarahan, tuntaskan ego mereka sesuai dengan usia mereka. Terus kemudian berilah empati yang lebih kepada anak-anak kita yang ingin kita perbaiki. Kemudian akhirnya anak merasa bahwa orang tua saya sudah tidak pemarah lagi, Orang tua saya sudah sayang sekali kepada saya. Orang tua saya tidak menekan saya lagi. Sampai muncul persepsi negatif, persepsi positif seperti itu. Setelah persepsi atau imaji positif itu muncul, kemudian anak merasa nyaman dengan orang tua, dan ini butuh waktu. Ini adalah proses yang tidak sebentar, tidak semudah membalik telapak tangan. Bahkan bisa butuh waktu berbulan-bulan untuk mengembalikan kepercayaan diri anak, mengembalikan imaji positif anak bahwa orang tuanya betul-betul sayang, tidak suka menekan. Itu butuh waktu yang agak panjang. Akhirnya setelah dekat dan merasa bahwa orang tua saya sudah bukan pemarah lagi, betul-betul sayang kepada saya, betul-betul ingin menuruti apa yang saya inginkan, akhirnya anak itu muncul nanti dalam fase tertentu, yaitu masa euforia. Masa euforia itu adalah masa bahwa anak merasa bebas. Anak yang tadinya biasa dilarang, sekarang tidak dilarang oleh orang tuanya. Maka dia dengan percaya diri, pasti ayah atau ibu tidak memarahi saya. Akhirnya dia melakukan sesuatu. Sehingga tampak setelah orang tua dekat ya, dengan anak, kemudian anak merasa nyaman dengan orang tua, akhirnya tekanan-tekanan itu harus ditumpahkan. Itu namanya proses detoksifikasi atau penghilangan racun-racun psikologis pada diri anak. Maka ini muncul euforia, yaitu dia merasa bebas. Akhirnya pada fase-fase ini adalah fase terberat untuk perbaikan anak, karena anak dalam tanda kutip tampak liar. Dan inilah yang menggelisahkan orang tua. Oleh karena itu, maka bersabarlah untuk mengatasi masalah ini, karena insya Allah ta'ala ini ada batasnya. Setelah ego anak tuntas, kemudian racun-racun psikologis sudah terkeluarkan semuanya, atau sudah sebagian besar terkeluarkan, insya Allah anak akan menjadi lebih tenang kembali. Nah, setelah mereka menjadi tenang kembali, itulah kemudian fitrahnya akan tumbuh, percaya dirinya akan tumbuh. Nah, disitulah kita kemudian melakukan pendekatan-pendekatan lagi untuk menguatkan. Mulai kita banyak berdialog, memberikan solusi kepada mereka ya. Kita berdialog kepada mereka, apa sebenarnya potensi yang ada pada anak-anak kita, sehingga kita bisa berdiskusi dengan anak kita, kira-kira nanti apa yang kamu inginkan, kamu ingin belajar di mana, kita diskusi dengan anak-anak, sehingga ada solusi bagi tekanan-tekanan anak kita untuk ditumpahkan, yaitu dengan menumbuhkan potensi pada diri mereka, anak-anak kita. Setelah potensinya tumbuh, kemudian mereka akan melakukan dengan suka hati ya, pada potensinya itu, maka insya Allah ta'ala percaya dirinya akan muncul pada anak tersebut. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh kita semua yang mendengarkan. Dan tentunya dari hamba Allah tadi, semoga penanya mendengarkan di malam hari ini dan dapat memahaminya secara baik Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya datangnya dari Ibu Erni di Semarang. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya melihat sendiri ada dua orang anak yang usianya sama, tapi tingkat kedisiplinan dan akhlaknya berbeda. Apa yang menyebabkan hal ini Ustaz? Padahal saya melihat orang tua masing-masing kedua anak tersebut berpendidikan tinggi. Mohon penjelasannya Ustaz. Ibu Erni yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu membimbing ibu untuk mendidik anak-anak. Jadi ukuran keberhasilan sebuah pendidikan itu bukan dilihat dari hasil sebenarnya, tapi dilihat dari proses. Sehingga sangat wajar apabila ada dua orang anak umurnya sama, kemudian sama-sama orang tuanya berpendidikan tinggi, namun ternyata akhlak mereka berbeda. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, baik faktor yang ada pada diri anak itu sendiri maupun faktor dari luar, antara lain termasuk bagaimana orang tua mendidik dan faktor dari lingkungannya. Yang perlu diketahui adalah, yang pertama kita lakukan dalam mendidik anak adalah kita perhatikan terhadap apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan kepada anak kita merujuk kepada dua syarat ya, agar proses pendidikan ini benar-benar proses yang terbaik benar-benar proses yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syarat yang pertama adalah kita harus ikhlas bahwa kita mendidik anak kita itu karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya berharap pujian, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita berharap pujian atau balasan dari makhluk. Itu yang pertama. Kalau kita ingin pendidikan yang kita lakukan kepada anak kita atau prosesnya adalah benar, yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah apa yang kita lakukan itu benar. Benar dalam hal ini adalah bukan benar menurut akal pikiran kita sendiri atau benar menurut perasaan kita sendiri, namun kebenaran di sini adalah kita kembalikan kepada sumber kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila kita sudah berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin untuk mencocoki dengan apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi sabdakan, maka insya Allah Ta'ala proses yang kita lakukan itu adalah akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita melihat amalan yang kita lakukan dalam mendidik. Setelah itu kemudian masalah hasil itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hati anak-anak kita bukanlah orang tua yang mengendalikan. Manusia sehebat manapun tidak bisa mengendalikan hati manusia. Karena sesungguhnya hati manusia itu adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah azza wa jalla, dan Allah lah yang membolak-balikkan hati itu. Nah, sehingga setelah proses itu betul-betul ikhlas dan kemudian benar, maka hasilnya betul-betul kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah bukan hak manusia, tapi itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apabila ada anak yang umurnya sama, dididik dengan cara yang sama, orang tuanya pendidikannya juga tinggi semua, tapi ternyata hasilnya berbeda, itu adalah hal yang sangat wajar. Ya, karena bisa jadi kedua orang tua itu ikhlasnya juga berbeda, bisa jadi metodenya juga berbeda, walaupun sama-sama pendidikan tinggi, karena pendidikan tinggi bukanlah menjamin bahwa pendidikan yang dilakukan kepada anaknya pasti benar. Nah, kemudian setelah itu kemudian terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati merekalah dua anak tersebut, Allah lah yang mengendalikannya dan Allah yang akan menunjuki mereka. Demikian wa'alam bisawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya Ibu Erni tadi yang bertanya dari Semarang. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Datangnya dari Bapak Helmi di Batas Kota. Beliau bertanya, Ustadz, apakah saya termasuk orang yang egois? Seperti kata jamaah masjid di tempat saya sakit hati ketika divonis egois. Karena gara-gara saya ajak anak saya rutin ke masjid, dan kata mereka ramai anak-anak saya sangat mengganggu kekhusukan mereka saat sholat berjamaah. Saya cuek saja ketika itu dan terus mengajak anak saya ke masjid. Meski saya tahu memang anak saya ramai, saya hanya ingin membiasakan anak saya untuk senang ke masjid, dan anak saya sangat antusias ketika diajak ke masjid. Pertanyaannya, benarkah langkah saya ini, Ustaz? Mohon nasihatnya. Silakan, Ustaz. Ya, pada Bapak Ilmi di Batas Kota, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Pak Ilmi dan keluarga dan membimbing Pak Ilmi dan keluarga dalam mendidik anak-anaknya, sehingga anak-anak bisa menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Jadi mengajak anak ke masjid ini memang menjadi permasalahan atau hal yang saat ini itu menjadi sorotan sebagian besar masyarakat. Karena satu sisi masyarakat menginginkan masjid itu betul-betul suasananya terkondisi, kondusif, nyaman, sehingga mereka bisa khusyuk beribadah. Kemudian di sisi lain, bahwa anak-anak pun juga harus dikenalkan dengan masjid untuk menumbuhkan kecintaan mereka terhadap masjid. Sehingga apabila orang tua mungkin mengharapkan masjid itu harus sepi, nyaman tanpa anak-anak, ada sisi lain yang terlewatkan, yaitu tidak bisa mendidik anak-anak untuk mencintai masjid karena mereka tidak dikenalkan dengan masjid. Kemudian apabila terlalu longgar, semua anak-anak harus diajak rutin ke masjid setiap sholat waktu, sholat lima waktu, ya setiap waktu sholat, setiap waktu sholat, maka nanti masjid itu akan ramai luar biasa, sehingga orang-orang merasa terganggu karena keramaian anak tersebut. Apa yang harus dilakukan adalah sifat yang tepat, adalah sifat pertengahan. Sifat pertengahan, sifat pertengahan itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita merujuk kepada apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajak anak-anak ke masjid. Anak-anak yang ramai di masjid itu biasanya anak-anak di bawah umur 7 tahun, yaitu yang masih balita atau batita atau batuta, yang di bawah 7 tahun. Nah, anak-anak yang masih batuta itu sebenarnya masa-masa penumbuhan egosentris mereka. Jelas mereka yang sedang ingin menuntaskan egonya kemudian di masjid, pasti mereka itu bermain-main dan rame. Dan itu pun terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam pada saat mengimami sholat bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Itu juga ada anak yang menangis, ada anak yang menunggangi beliau di punggung beliau, ada anak yang digendong oleh beliau. Sekilas memang itu adalah mengganggu. Namun perlu diketahui bahwa yang disebut khusyuk itu bukan berarti tidak ada suara apa-apa atau tidak mendengar apapun. Padahal manusia yang paling khusyuk dalam sholat adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita perhatikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga menggendong, kadang-kadang dalam sholat itu menggendong cucunya. Kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendengar tangis seorang anak. Jadi yang dimaksud khusyuk di sini itu bukan berarti betul-betul hening tidak ada apa-apa, ya sehingga kita tidak mendengar apapun, tapi kita pun juga masih bisa mendengar, masih melihat, merasakan, ya, merasa ditunggangi oleh anak. Itu adalah hal yang sangat wajar. Dan Nabi melakukan hal itu, dan Nabi adalah sholatnya yang paling khusyuk. Nah, oleh karena itu untuk sifat pertengahan ini hendaklah kita tidak setiap waktu sholat itu mengajak anak-anak, ya terutama dalam anak, dalam hal ini adalah anak yang masih belum diperintahkan sholat, yaitu di bawah 7 tahun. Sesekali kita ajak mereka untuk mengenalkan masjid, bahwa masjid itu menyenangkan bagi mereka, sehingga mereka antusias untuk datang ke masjid. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak setiap kali mengajak anak-anak ke masjid itu. Namun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak cucunya ke masjid, itu pun juga cucunya tidak ikut sholat, justru cucunya malah bermain di situ, bermain di masjid, karena mereka belum punya kewajiban dan belum waktunya untuk diperintah untuk sholat. Karena apa? Ingin menumbuhkan cinta sholat. Nah, sehingga target yang harus kita jadikan pedoman untuk anak-anak kita yang masih kecil, kita ketika kita mengajak mereka ke masjid adalah untuk menumbuhkan kecintaan mereka kepada masjid, kepada sholat, ya. Nah, sehingga apabila mereka setiap saat kita ajak mengganggu, maka tidak mengapa, ya. Sesekali kita ajak, kemudian sisa-sisa waktu ketika tidak ke masjid, biarlah di rumah bersama dengan ibunya. Karena masa kecil itu, terutama masih di bawah 7 tahun, adalah masa pendidikan personal. Dalam hal ini adalah sebenarnya anak belum waktunya untuk bersosial, karena bersosial itu adalah nanti setelah umur 7 tahun. Nah, sehingga masa-masa ego ini adalah masa-masa penuntasan egosentris ini, apabila berbenturan dengan sosial, itu nanti menjadi masalah pada diri anak. Jadi egosentris itu sering berbenturan dengan sosial. Karena anak yang merasa menang-menang apabila harus dia bergaul dengan orang lain atau harus bertemu dengan orang lain, maka akan jadi masalah. Maka seyogianya, ya, kita mengajak anak-anak kita yang masih di bawah 7 tahun itu sesekali kita ajak ke masjid, ya. Kemudian di sisa-sisa waktu itu biarlah mereka belajar di rumah bersama ibunya. Nah, inilah yang sifat pertengahan. yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apabila ternyata ada anak yang diajak ke masjid ramai, maka kita perlu menjaga hati anak, jangan sampai hati anak itu terluka. Apabila langsung kita marahi anak tersebut, maka bisa jadi muncul persepsi negatif bahwa masjid itu tidak mengenakan bagi mereka, bahwa masjid itu tidak nyaman, bahwa masjid itu orangnya itu jahat-jahat semua, orangnya itu pemarah-pemarah semua. Ini jangan sampai muncul pada diri anak. Nah, kalau memang anak itu ramai, maka yang perlu kita nasihati adalah orang tuanya, ya, agar sesekali saja mengajak ke masjid, setelah itu kemudian biarlah mereka di rumah bersama ibunya. Demikian wallahu bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya Bapak Elmi di batas kota tadi yang bertanya. Baik, pertanyaan selanjutnya datangnya dari Bapak Jamal yang tidak menyebutkan tempatnya. Beliau bertanya, Ustaz, apakah benar anak di bawah 10 tahun tidak boleh ditegur, dikatain jangan, dan belum boleh diajarkan adab? Maaf Ustadz, saya masih awam dan baru dalam mengikuti pendidikan yang Ustadz ajarkan. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya Bapak Jamal, semoga Allah SWT merahmati Bapak dan menjaga dan membimbing Pak Jamal dan keluarga dalam mendidik anak-anaknya. Nah, ini masalah atau fenomena tentang perkataan jangan, ya, kepada anak-anak. Sebagian para praktisi pendidikan mengatakan secara mutlak bahwa jangan sampai kita melontarkan kata jangan kepada anak secara mutlak umur berapapun. Kemudian satu sisi ada orang atau sebagian praktisi pendidikan yang mengatakan bahwa boleh mengatakan perkataan jangan kepada anak usia berapapun. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah yang pertengahan. Satu sisi tadi adalah ekstrem kiri, yang satu sisi tadi ekstrem kanan. Kita adalah mutawasid yang berada di tengah-tengah. Kita adalah berusaha untuk mu'tadil, yaitu berada di tempat yang seimbang, yang adil. Bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak kecil? Kita perhatikan ketika cucu Nabi Hasan menunggangi beliau ketika beliau sujud menjadi imam, beliau tidak mengatakan kata jangan. Bahkan beliau tidak menurunkan cucunya tersebut dari punggung beliau sampai cucunya itu turun sendiri. Apalagi kata larangan atau kata jangan kepada anak tersebut. Ini pertanda bahwa kata jangan itu seyugyanya tidak diucapkan kepada anak yang masih egonya dituntaskan atau masa-masa penumbuhan fitrah keimanan, yaitu anak di bawah 7 tahun. Jadi anak-anak yang masih belum tamyiz, masih fase tufulah, fase kanak-kanak, ya, kalau sekolahnya sekolah TK, PAUD, itu seyogyanya tidak dilontarkan kata jangan kepada mereka, karena kata jangan itu akan berbenturan dengan penuntasan ego mereka, akan memunculkan persepsi negatif pada diri mereka. Padahal anak di bawah 7 tahun itu adalah masa-masa penumbuhan persepsi positif kepada semua hal. Nah, bagaimana, kapan kata jangan itu dilontarkan kepada anak? Sebagaimana di sebuah ayat di surat Luqman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kisah Luqman di dalam surat Luqman tersebut, bahwa Luqman itu mengatakan kepada anaknya ketika menasihatinya, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Ini ada kata jangan. Kata jangan yang terkait dengan akidah ini atau tauhid ini sudah terkait dengan penalaran. Ucapan itu tidak mungkin diberikan kepada anak yang masih balita, karena anak balita apabila dinasihati dengan ucapan seperti itu, mereka tidak paham. Pastilah ucapan Luqman tersebut diberikan kepada anak yang sudah tamyiz, sudah tumbuh nalarnya. Nah, sehingga hal ini bisa dikatakan bahwa kata jangan itu seyogianya tidak diberikan kepada anak di bawah 7 tahun masa-masa tufulah, tapi boleh diucapkan kepada anak yang sudah tamyiz, yaitu lebih dari 7 tahun. Ya, lebih dari 7 tahun walaupun anak itu belum 10 tahun. Ya, belum 10 tahun karena usia 7 tahun itu sudah waktunya untuk dikenalkan dengan aturan-aturan. Sudah dikenalkan dengan adab, sudah dididik akhlak. Ya. Ya, sudah dilatih, ya. Karena ada aturan sehingga apabila anak melanggar maka untuk agar tidak dia tetap melanggar ada kata jangan itu. Tapi kalau yang di bawah 7 tahun itu mereka belum ada beban moral, belum ada tanggung jawab moral. Ya, sehingga bagi anak yang di bawah 7 tahun itu segala yang dia lakukan menurut dia adalah benar. Ini karena mereka pun juga belum tumbuh nalarnya. Nah, sehingga itu yang bisa disimpulkan, ya. Boleh mengatakan kata jangan kepada anak apabila anak itu sudah tamyiz. Namun apabila anak itu belum tamyiz maka hindari kata jangan. Sebagai contoh misal ada anak balita, anak kecil. Ya. Dia sedang membanting apa namanya gelas sebagai contoh misal. Membanting gelas, padahal gelas itu gelas bagus, gelas kesayangan uminya atau ibunya. Sehingga apabila ibu atau orang tua yang tidak sabar langsung memarahi anak tersebut dengan harapan apa biar kapok itu. Sebenarnya itu kalau ditelusuri itu sebenarnya hanya emosional dari orang tua karena apa, kecewa gelasnya yang disayangnya pecah. Nah, akhirnya niat untuk agar anak itu menjadi lebih baik kadang-kadang hanya presentasinya kecil sekali. Nah, sehingga untuk mengatakan hal itu agar anak tidak mengulangi perbuatannya itu, maka katakanlah hal-hal yang positif. Nah, kalau ingin membanting, ya, ini banting bola ini dilempar yang jauh. Nah, atau ini lempar anak panah ini atau tombak mainan ini biar bisa jauh pergi apa melayang sampai jauh sekali. Jadi dengan kata-kata yang positif. Terus misal ada anak yang sukanya itu naik ke atas meja. Ya. Maka kita katakan kepada anak yang balita tersebut yang naik ke atas meja, "Nak, sesungguhnya kaki itu lebih disayang Allah apabila kaki itu digunakan untuk pergi ke masjid. Sesungguhnya meja itu adalah untuk menaruh makanan-makanan untuk makan adik." Nah, sehingga tidak ada kata jangan di situ. Karena apa, dengan kata jangan itu anak akan merasa terbentur, ya, penuntasan egosentrisnya. Demikian wallahualam bisawab. Untuk masalah adab bagaimana Ustaz, anak di bawah 10 tahun, karena beliau bertanya Ustaz masalah untuk adab. Untuk masalah adab anak di bawah 10 tahun. Jadi untuk pendidikan adab, ya, sebagaimana telah dulu kita perbahas, itu dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan 0 sampai 7 tahun. Ya, pendidikan adab itu adalah konsentrasinya pada penumbuhan anak mencintai adab. Sehingga kalau ada anak melihat orang yang memiliki adab itu dia senang. Sehingga dia berusaha untuk meniru walaupun mungkin dia tidak bisa sempurna menirukan. Jadi orientasinya atau targetnya adalah mencintai itu 0 sampai 7 tahun. Kemudian 7 sampai 10 tahun itu masa tamyiz. Itu adalah masa anak dikenalkan dengan adab, sudah mulai dilatih. Ya, dilatih agar akhlaknya menjadi bagus. Ya. Jadi proses pelatihan adab dan akhlak ini adalah mulai 7 tahun. Bersamaan dengan anak diperintahkan untuk melaksanakan sholat atau pelatihan sholat. Nah, sebelumnya adalah penumbuhan kecintaan. Sebelumnya yang ditumbuhkan adalah hati anak, ya, keimanan anak sehingga mereka mencintai adab dan akhlak. Nah, kemudian setelah 10 tahun diharapkan karena anak sudah cinta dengan adab, kemudian sudah diajari dan dilatih tentang adab dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan 10 tahun anak sudah mandiri. Sudah mandiri dalam apa namanya mempraktikkan adab keseharian tersebut pada diri anak. Yang tadinya mungkin waktu di bawah 7 tahun masuk rumah gak pernah salam, tapi mereka melihat bahwa keluarganya, ayah, ibunya, kakaknya itu semuanya mengucapkan salam. Walaupun anak belum mengucapkan salam, tapi mereka akan melihat bahwa ternyata orang-orang itu mengucapkan salam dan orang-orang itu sayang kepada saya, yaitu waktu dia masih kecil itu. Nah, sehingga muncul persepsi positif bahwa ternyata orang-orang yang baik itu adalah mereka mengucapkan salam. Dan nanti setelah mereka 7 tahun karena kecintaan dengan mengucapkan salam itu sudah tumbuh, akhirnya kita ajarkan. Ya, pada saat anak masuk kemudian kita tuntun, ayo ucapkan assalamualaikum. Nah, terus dilatih terus sehingga harapannya nanti setelah dia mulai terbiasa, jadi pembiasaan itu dimulai dari 7 tahun ya. Akhirnya 10 tahun itu ketika anak boleh dipukul, ketika mereka enggak mau sholat, itu sudah diharapkan sudah mandiri ya, sudah mandiri dalam mempraktekkan adab tersebut untuk kehidupan sehari-harinya. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama. Tentunya Bapak Jamal tadi yang bertanya. Dan sekedar info saja untuk Bapak Jamal, untuk masalah adab sudah pernah kita bahas panjang lebar. Silahkan Bapak Jamal untuk menyimak kembali file kami masalah adab di channel YouTube kami di Radio Mutiara Quran, tentunya di YouTube. Baik, Ustadz, kami bacakan selanjutnya adalah pertanyaan yang terakhir Ustadz, datangnya dari Ummu Kafa di Woleri. Beliau bertanya, bagaimana Ustadz cara menumbuhkan rasa percaya diri pada anak yang sering dibuli oleh teman dan tetangganya? Sampai anak perempuan saya terkadang takut lewat jalan atau jalur tertentu. Takut-takut kalau dibully Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Jadi masalah bullying. Jadi masalah dibully ini memang kadang-kadang membuat anak menjadi tidak percaya diri. Yang perlu kita lakukan ya, ini untuk Ummu Kafa yang ada di Weleri Kendal, ya semoga Ummu dan keluarga selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anaknya. Jadi apabila anak keluar rumah, tentu saja dengan sikap pertengahan kita sebagaimana dibahas tadi, kita yakin bahwa anak kita pun juga bisa mempengaruhi orang lain, tapi kita pun juga harus khawatir ya. Ada kekhawatiran jangan-jangan anak kita terpengaruh, dan itu harus seimbang sehingga kita berada pada posisi golongan pertengahan ya. Namun demikian kadangkala anak akhirnya karena buliannya yang terlalu kuat dari teman-temannya, akhirnya percaya dirinya tidak tumbuh, pada dia merasa takut untuk keluar lagi. Nah, ini tugas orang tua di rumah itu ibaratnya anak keluar itu terluka, dalam ini adalah hatinya, maka diharapkan begitu dia pulang di rumah itu ada yang membasuh lukanya, dalam ini adalah luka hatinya. Siapa yang membasuh? Yaitu orang tuanya. Apabila seorang dibully, seorang anak dibully kemudian setelah pulang kemudian tambah dimarahi lagi, maka justru luka hatinya itu akan menjadi tambah parah. Demikian juga apabila anak yang dibuli dari luar kemudian dia merasa sakit hatinya kemudian pulang, kemudian orang tua itu mengajari anaknya untuk segera membalas dendam ya, menguatkan bahwa kamu mampu lawan mereka, itu juga akan merusak hatinya, juga akan memperparah luka hatinya. Maka yang perlu dilakukan adalah yang tengah-tengah ya, yaitu kita basuh lukanya, kita mungkin kalau perlu kita peluk dia ya, kita bilang enggak apa-apa ya, kita tunjukkan bahwa Allah melindungi kita ya, jangan takut. Sebaik-baik orang adalah apabila dia dilukai orang itu adalah yang memaafkan. Walaupun membalas boleh, tapi yang lebih baik adalah memaafkan. Kita ajarkan pada anak kita itu pemaaf, enggak apa-apa ya. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan fitrah keimanan. Nah, kalau anak sudah merasa bahwa walaupun dia di luar dibuli kemudian di rumah ada yang melindunginya, maka insya Allah taala dengan perlindungan itu percaya dirinya akan tetap tumbuh ya. Jadi istilahnya anak di luar terluka hatinya, maka di rumah dibasuh oleh orang tuanya sehingga sembuh luka hatinya tersebut. Maka nanti seandainya dia keluar lagi terluka lagi, maka akan segera anak itu pulang untuk mencari apa? Untuk mencari basuhan luka hatinya kepada orang tuanya. Dan itu bisa apa terjadi berulang-ulang juga tidak masalah, karena memang itulah mereka anak-anak kita dalam belajar. Sebab anak dibully pun di situ ada belajar juga bagaimana rasanya dibully ya. Bagaimana rasanya dibully sehingga dia juga akan berpikir seandainya dia ingin membuli orang lain gitu. Jadi semua apa yang dilakukan anak-anak kita adalah itu adalah belajar. Maka yang terpenting ya, yaitu kita orang tua yang berada di rumah ini adalah sebagai pembasuh luka anak-anak kita apabila mereka itu terlukai hatinya ketika mereka berada di luar rumah. Demikian. Wallahualam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jawaban atau pertanyaan dari Ummu Kafa tadi adalah pertanyaan yang terakhir Ustaz. Silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pendidik, para orang tua, sikap pertengahan sebagaimana yang disebutkan di Al-Quran, ummatan wasaton, yaitu umat yang pertengahan, itu adalah umat yang adil, umat yang penuh kebaikan, umat yang terbaik. Itu kita selalu harus melihat kondisi yang kita hadapi. Sebagaimana contoh tadi, ada seorang yang mengajak anaknya ke masjid, namun ternyata di masjid selalu ramai, dan ternyata kondisi masyarakat atau jamaah yang berada di situ belum paham tentang pendidikan anak untuk menumbuhkan kecintaan masjid, maka kita ambil tengah-tengah. Namun apabila jamaah di situ semua sudah memahami dan mereka tidak mempermasalahkan anak-anak kecil yang ramai, karena kehusukan mereka bukan karena tidak mendengar apa-apa ya, bukan karena kesunyian, tapi kehusukan itu adalah terbentuk karena keikhlasan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sifat ihsan mereka, maka tidak mengapa kita mengajak anak-anak setiap waktu sholat walaupun mereka masih belum umur 7 tahun. Jadi semuanya melihat sikap pertengahan itu adalah kita harus memperhatikan apa namanya kondisi yang ada di lingkungan kita atau di sekitar kita. Nah, jadi sifat pertengahan itu adalah sebenarnya sifat yang hikmah ya, sifat yang hikmah, sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Jadi umatan wasatun itu adalah umat yang rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam ini. Terus kemudian selanjutnya, bahwa sesungguhnya umatan wasatun yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah terkait dengan ibadah. Namun para ulama mengaitkan bahwa umatan wasatun ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh orang atau umat Islam dalam segala sisi kehidupan, baik itu berupa peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun di dalam muamalah terhadap makhluk. Nah, sehingga dalam muamalah terhadap makhluk, dalam hal ini adalah pendidikan, kita pun juga harus bersikap pertengahan atau di tengah-tengah. Inilah yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Apabila ada yang salah itu adalah dari setan dan dari saya pribadi, dan apabila ada yang benar itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.